Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah azakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Masih dalam tema kajian seputar beberapa contoh syubhat sekaligus bantahan atau jawaban terhadap syubhat tersebut, yakni terkait dengan permasalahan hukum membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya, memasukkan mayit ke dalam masjid. Kita masih dalam syubhat yang ke 6 dan telah kita bawakan jawaban, demikian pula bantahan terkait dengan syubhat ini, dan sedikit mengulang agar nyambung ya, dan bisa memahami bantahan dan jawaban berikutnya. Terkait dengan syubhat yang ke-6 ini adalah alasan mereka bahwa larangan membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid itu adalah adanya kekhawatiran, ya, kekhawatiran akan terfitnah dengan yang dikubur, dengan yang dikubur. Nah, ini alasan mereka. Kenapa dilarang? Karena khawatir terfitnah dengannya dikubur. Ya, nanti orang yang datang ke kuburan bukannya meminta kepada Allah, tapi meminta kepada yang dikubur. Nah, dan kata mereka, illah ini, sebab ini dulu ada, adapun sekarang sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Adanya kekhawatiran, ketakutan nanti kaum muslimin akan jatuh dalam kesyirikan, itu sudah enggak ada. Kenapa? Karena keimanan dan tauhid kaum muslimin di zaman ini sudah kuat, sudah kokoh. Ya, sehingga tidak perlu diragukan, tidak perlu ditakutkan. Sehingga ya sah-sah saja. Kalau memang kekhawatiran itu sudah tidak ada, terus kenapa dilarang? Toh kaum muslimin sudah paham itu enggak boleh katanya. Jadi ini klaim mereka. Ya, nampaknya bagus. Ya, menyanjung, mengangkat kaum muslimin. Dianggap keilmuannya, tauhidnya, imannya, akidahnya sudah kuat, kokoh, enggak mungkin goyah sekedar karena kuburan yang dibangun atau masjid yang dibangun di atas kuburan. Nah, dan telah kita bawakan jawaban terhadap syubhat ini. Poin pertama, bahwa klaim mereka adanya kekhawatiran akan terfitnah dengan yang dikubur itu telah hilang, sehingga untuk sekarang ini sudah enggak ada ketakutan sama sekali. Ini klaim yang tidak benar. Ya, pengakuan dan persangkaan yang tidak benar. Dan pengakuan bahwa akidah dan keimanan tauhid kaum muslimin sudah kuat dan kokoh, ini juga tidak benar. Karena ternyata setelah ditelusuri, yang dimaksudkan bahwa akidah dan tauhid kaum muslimin di zaman ini sudah kuat dan kokoh, yaitu adanya keyakinan kaum muslimin bahwa yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur jagat raya ini Allah, katanya. Menunjukkan tauhid kaum muslimin kuat, kokoh, gak mungkin goyah. Karena yang namanya syirik itu adalah keyakinan bahwa di sana ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada yang menghidupkan serta mematikan selain Allah, ada yang mengontrol jagat raya ini selain Allah. Itu syirik. Dan untuk hari ini, di zaman ini, sudah enggak ada seperti itu. Sepakat semuanya. Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, ya, yang mengatur alam semesta ini. Tuh kan, menunjukkan kuat. Kita jawab, apa? Betul, Pak? Apa yang Anda sampaikan itu termasuk bagian daripada tauhid. Emang demikian. Keyakinan dan akidah seorang muslim harus meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya, yang menghidupkan serta mematikan, yang menyembuhkan, yang menurunkan hujan, yang menggerakkan awan, yang menumbuhkan tanaman, ya, dan seterusnya. Namun ini bukan hanya satu-satunya tauhid yang harus diyakini dan ditetapkan oleh seorang muslim. Bukan cuma ini. Di sana ada jenis tauhid yang kedua yang juga harus diimani dan harus diamalkan. Adapun yang pertama itu yang disilahkan dengan tauhid apa? Rububiyah. Sementara seorang muslim, ya, gagal menjadi seorang muslim kalau hanya meyakini tauhid yang pertama itu saja, sampai dia menetapkan dua jenis tauhid yang lainnya, baru dikatakan muslim. Apa itu? Tauhid uluhiyah, atau diistilahkan pula tauhid ibadah. Apa maknanya? Yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ya. Maknanya berarti mempersembahkan, memperuntukkan semua jenis ibadah, zahiran wa batinan, yang nampak atau yang tersembunyi, amalan lisan, anggota badan, dan amalan hati untuk Allah semata. Sehingga konsekuensinya, ya, prakteknya ketika seorang sholat enggak boleh niatannya untuk selain Allah, harus untuk Allah semata. Ketika puasa, ketika menunaikan ibadah haji, ketika membayar zakat, ketika berbakti kepada kedua orang tua, ketika bersedekah, ini amalan-amalan lahiriah, ya kan? Dan di sana ada ibadah-ibadah batiniyah, tawakal, ya, rogbah, khosyah, khauf, roja, rasa harap, rasa takut. Nah, ini semuanya juga ibadah. Mahabbah, ya, ini ibadah. Sehingga apabila dia seorang muslim dan ingin kuat dan kokoh tauhid dan imannya, ya harus menyerahkan itu semuanya kepada Allah. Berdoa, isti'anah, menyembelih, bernazar, ini ibadah semuanya. Dan apabila Anda ingin tauhid Anda kuat, maka peruntukkan itu semuanya, ya, kepada Allah semata. Ya, kepada Allah semata. Nah, ini diantara penerapan dari tauhid uluhiyah atau ibadah. Belum lagi tauhid asma wa sifatnya, ya, yaitu menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan, ya, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa menolaknya, tanpa mengganti maknanya dengan makna yang lain yang batil, tanpa membagaimanakan, ya, sifat-sifat Allah ini, ya. Jadi klaim mereka, ya, persangkaan bahwa tauhid kami sudah kuat, tauhid kaum muslimin sudah hebat, ya, sekedar meyakini Allah, ya, dalam hal tauhid rububiyah saja ini enggak cukup, ya, menunjukkan Anda belum kuat imannya. Kalau belum kuat, ya berarti kan jangan merasa aman. Karena tadi kan dikatakan kenapa dibolehkan, karena sebabnya sudah enggak ada. Iman kami sudah kokoh dan kuat. Nah, sekarang ternyata setelah di cross check lagi, diperdalam lagi, apa sih yang dimaksudkan itu? Ternyata seperti itu. Berarti kan enggak kuat imannya. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah contoh yang itu kelanjutan, ya, dari penjelasan penulis dari kitab Ihya'ul Qubur yang barusan dinukilkan syubhatnya tadi. Jadi syubhat yang kita sebutkan di awal tadi, awal kajian, ya, itu ternyata termaktub di dalam kitab yang disusun oleh sebagian penulis di masa ini yang berjudul Ihya'ul Qubur, menyebutkan syubhat tadi. Ya, tentunya versi Arab, ya. Versi Arab. Lah gimana jadinya kalau misalkan yang versi Arab tadi ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian disebarkan? Apa jadinya? Ini PR besar. Ya, PR besar, tugas besar talabatul ilm ahlus sunnah salafiyun untuk membentengi dirinya dan bersiap diri untuk menjawabnya. Ternyata mereka itu sebagian yang gak cuma ikut-ikutan, ayo rame-rame gotong royong bangun masjid di atas kuburan. Kenapa pak bangun? Gak tahu. Ada undangan kerja bakti, saya ikut. Bagus kan bangun masjid tapi di atas kuburan. Gak semuanya kayak gitu, tapi sebagian mereka punya alasan itu loh. Pakai ayat, pakai hadis juga. Kelihatannya ilmiah. Nah, kita kalau enggak membentengi dan membekali diri kita dengan ilmu, jawaban para ulama terkait dengan syubhat ini sebagai contoh, apa jadinya? Ya, meskipun kita sudah merasa yakin saya enggak mungkin lah terpengaruh, tapi minimal ada keraguan. Sedikit keraguan itu namanya bukan iman. Yang namanya iman itu adalah keyakinan yang pasti, gak ada keraguan sama sekali. Ya, tapi sedikit ada syubhat, goyang. Nah, berarti iman kita yang dhaif, yang lemah. Kata beliau rahimahullah menukilkan contoh yang disebutkan oleh penulis sendiri yang membawakan syubhat tadi. Wa narahum ya'nil 'ammah yahlifuna bil awliya wa yantiquna fi haqqihim bima zahiruhu al kufr as-sirah bal huwa al kufru haqiqatan bila raib wala syak. Kami sendiri melihat, ini orang tadi penulis dari kitab Ihya'ul Qubur pada halaman yang ke-21 sampai 22, kami melihat masyarakat, ya, di tempat ini, ya, di tempat penulis, yaitu di Maroko, di Maghrib. Di mana Maroko? Sebelah mananya Manggar itu? Sana loh. Ya, di Afrika, ya. Di Afrika. Ya, sebelah sananya Mesir itu. Mereka, ya, itu bersumpah dengan menyebut nama para wali. Dan mereka mengucapkan terkait dengan para wali tersebut perkataan-perkataan yang zahirnya jelas-jelas kekufuran tanpa ada keraguan. Fakatsirun min jahalatil awam bil maghrib yantiqu bima huwa kufrun surah fi haqqi maulana Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Demikian pula kebanyakan dari orang-orang jahil masyarakat di Maroko, ya, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang itu merupakan kekufuran yang nyata terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma'ruf ya, sering dengar namanya Abdul Qadir Jailani. Nah, yang sering disebut, dan sebagian mereka na'udzubillah ya bertawassul ya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Fa inna 'indana bil maghrib man yaqul 'anil qutubil akbar Maulana Abdus Salam Ibn Mishish radhiyallahu anhu alladhi annahu alladhi khalaqa ad-din wa ad-dunya. Demikian pula ya, di tempat kami di Maghrib, di Maroko, ada sebagian kaum muslimin yang mereka ya, berbicara tentang Qutbul Akbar, mungkin wali ya, yang bernama Abdus Salam bin Mishish, di mana diklaim oleh masyarakat bahwa dialah yang telah menciptakan agama dan dunia ini. Luar biasa. Coba sampai seperti itu. Wa minhum man qal wal matar nazilun bisyiddah. Sebagian lagi menyatakan ketika hujan turun sangat deras ya, sehingga dikhawatirkan akan banjir. Mereka mengatakan, ya Maulana Abdus Salam, awtif bi'ibadik. Ada kufrun. Coba. Yang disebut ketika turun hujan nama tokohnya Abdus Salam, sayangilah, kasihanilah kami, hamba-hambamu. Coba sebutkan di sini ibadik, ya, bi ibadik, sayangilah ya hamba-hambamu ini, jangan sampai hujannya itu ya, sampai menyebabkan banjir besar ketika turun hujan deras. Sampai seperti itu. Yang disebut bukan Allah. Ya, itu di sana ya, di Maroko. Yang dikenal oleh mereka ya ini, tokohnya Abdus Salam. Yang dianggap walinya, wali kutub. Ya. Lain ladang, lain belalang. Lain tempat, lain lagi tokohnya. Di tempat kita ya beda lagi. Ya. Tapi subhanallah, paling tidak ya, sebagian kaum muslimin ketika terjadi musibah-musibah ya, bencana alam itu, itu kalau mereka tidak terjatuh dalam perbuatan kekufuran, tapi sebagian mereka jatuh dalam perkara bid'ah. Sebagian mereka ketika terjadi tsunami misalkan, tsunami, air laut naik ya, ombaknya melebihi kewajaran, naik 20 meter, 30 meter. Azan coba. Azan. Sehingga sebagian tempat itu kalau yang tinggal di sekitar pesisir pantai, kalau ada yang azan bukan waktu salat, berarti ada tsunami. Sampai seperti itu. Ini amalan dari mana? Ya, sebagian lagi, dan anda pernah melihat secara langsung, ketika turun hujan nih, deras anginnya, wah kayak puting beliung gitu ya, kencang itu kelihatan ya, yang banyak pohon kelapanya itu luar biasa ya, mengerikan itu ya, hampir-hampir menimpa rumah-rumah penduduk ya. Bukan berdoa kepada Allah, bukan minta kepada Allah keselamatan dan penjagaan ya, tapi sibuk cari sapu lidi. Sapu lidi ditancapkan menghadap ke atas dengan harapan supaya hujannya reda dan anginnya juga tenang. Dari mana seperti ini? Sebagian lagi menyebut, ya Husain, ya Ali, Maulana, seperti kaum Syiah Rafidhah, dikit-dikit Husain, dikit-dikit Fatimah, dikit-dikit Ali, Betul, mereka adalah sahabat Nabi. Bahkan menantu dan cucu-cucu Nabi, bahkan putri Nabi. Namun tidak demikian sikap seorang muslim terhadap orang-orang mulia dari kalangan kaum muslimin. Itu hulu namanya, berlebihan. Itu saja enggak boleh. Berlebihan terhadap para sahabat, orang-orang saleh yang jelas-jelas kesolehannya, yang tidak diragukan keimanan dan tauhidnya, enggak boleh. Apalagi orang-orang enggak jelas. Ya. Tempatnya bainal jannati wan nar. Entah dia sebagai ahlu jannah ataupun ahlu nar, enggak jelas. Ya. Allah musta'an. Qultu, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, fa hadzal kufru ashad min kufril musyrikin. Kekufuran ini meminta keselamatan kepada seorang tokoh, ini kekufuran yang lebih parah daripada kekufuran kaum musyrikin. Ya. Daripada kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Lianna hadza fihi tasrihu bisyirki fi tauhidur rububiyah aidan. Karena pada ucapan tadi ya, bersumpah dengan nama-nama para wali, meminta keselamatan kepada sebagian tokoh dan mengklaim bahwa mereka adalah hamba ya, budaknya tokoh tadi, dan yang menciptakan dunia ini adalah mereka, ini syirik dalam hal apa? Rububiyah. Yang syirik ini tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin sekalipun. Separah-parahnya Abu Jahal, enggak pernah itu terucap dari lisannya, yang menciptakan alam ini adalah Lata Uzza. Enggak ada itu. Mereka sepakat. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, Allah. Enggak perlu rapat. Kemudian sepakat. Nanti kalau ditanya, itu ya jawabannya. Enggak ada itu. Itu betul-betul memang itulah yang mereka ketahui. Dan itulah keyakinan mereka. Artinya dalam hal tauhid rububiyah, mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pengatur alam semesta. Namun kenapa mereka enggan masuk Islam? Mereka berontak ketika diseru untuk meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kenapa? Karena mereka enggak mau memurnikan doa mereka untuk Allah semata. Karena mereka sudah kadung, punya keyakinan bahwa apa yang mereka keramatkan dan mereka sembah selama ini ya, itu sudah menjadi tradisi nenek moyang dan itu harus dilestarikan. Padahal mereka juga meyakini mereka itu enggak bisa apa-apa. Patung-patung yang mereka sembah itu enggak bisa apa-apa. Mereka yakin itu. Ya. Nah, wa huwa mimma la na'lamu annahu waqa'a min al-musyrikin anfusihim. Dan ucapan-ucapan tadi klaim bahwa yang menciptakan dunia ini adalah seseorang dari kalangan manusia, ini sama sekali tidak terjadi ya di tengah kaum musyrikin dahulu. Wa masyirku fil uluhiyah bahwa aktsar min fi juhali hadhil ummah wal aqulu awamuhum. Akan tetapi yang namanya kesyirikan dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah tadi, paham ya arahnya, maksudnya yaitu dalam hal berdoa, bertawakal, berharap, menyembelih, itu ibadah semuanya ya. Namun di masa sekarang ini ya, banyak di antara kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, banyak itu. Nah, mau bangun rumah ya, baru pasang pondasi, bahkan peletakan batu pertama, belum pasang pondasi. Ya, baru ancang-ancang pasang boplang. Sudah panggil tetangga, "Ayo selamatan." "Ngapain, Pak?" "Ini loh, acara selamatan supaya rumahnya enggak runtuh. Nyembelih satu ekor ayam. Yang sedikit berada ya nyembelih kambing, undang masyarakat, ayo baca doa keselamatan." Padahal doa yang mereka panjatkan dan permintaan untuk dilindungi dan minta keselamatan, mintanya bukan kepada Allah, itu kepada penunggu tempat itu, jin, kepada jin. Ya, karena diyakini tempat itu ada penunggunya dimanapun. Ini sudah keyakinan baku masyarakat, apalagi di pedalaman sana, dan saya kira di perkotaan juga kurang lebih. Kalau mereka nggak belajar, nggak paham juga, sama. Mau ngekos, mau beli rumah, ya di apa, perumahan tertentu, ya gitu juga sama. Mesti ada penunggunya nih. Bukan dirukyah dengan rukyah yang syar'i ya, tapi meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, isti'adzah kepada selain Allah ini syirik. Fa idza kana hadha halul muslimin al-yawm wa qabla al-yawm fa kayfa yaqulu hadha ar-rajul. Ya. Maka apabila kondisi kaum muslimin seperti ini, realita dan faktanya, kenyataan kayak gini nih. Terus mau bilang apa? Ya. Hari ini demikian pula sebelum kita lahir. Ya, antum yang hadir di sini mayoritas lahirnya kan tahun 90-an, iya. Bapak-bapak, orang tua kita yang sebelah kiri ini kebanyakan ya mungkin tahun berapa, Pak? 70-an ya. 70-an ya, 80 ya sebagiannya. Nah, kondisinya ya seperti hari-hari ini sama. Ya, meskipun enggak semuanya, tapi mayoritasnya itu, kebanyakannya itu enggak paham masalah apa? Masalah tauhid. Ya. Sehingga kalau demikian, apakah pantas dikatakan waqadin tafatil illatu birusukhil iman fi nufusil mukminin, bahwa illah, larangan untuk membangun masjid di atas kuburan itu telah hilang karena iman kaum muslimin sudah kuat dan kokoh terpatri dalam kalbu kaum mukminin pada hari ini. Ya, ini terlalu berlebihan juga. Ya, terlalu berlebihan. Nah, sehingga yang seperti ini terkadang membuat lalai. Oh, betul ya. Memang penulis ini hebat. Ya, menyanjung kaum muslimin, diangkat-angkat, dipuji-puji, iman kalian hebat, iman kalian kuat, enggak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Padahal kenyataannya enggak. Wa idza kana yuridu bil mu'minin as-sahabata radhiyallahu anhum fala syaka annahum kanu mu'minina haqqan alimina bi haqiqati tauhid alladhi jaa bihim jaahum bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau dikatakan bahwa yang dimaksudkan dari ucapan penulis tadi terkait dengan syubhatnya itu bahwa larangan itu sudah enggak ada. Kenapa? Karena iman kaum mukminin itu sudah kuat dan kokoh. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kalau yang dimaksudkan oleh si penulis itu adalah imannya kaum mukminin, maksudnya imannya para sahabat kaum mukminin dalam tanda kutip, yaitu khusus para sahabat, ya kalau itu yang dimaksudkan, ya betul, memang demikian. Para sahabat itu keimanan mereka sudah kuat, sudah kokoh. Mereka adalah orang yang paling mengerti tentang hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau itu wajar. Kalau itu yang dimaksudkan. Ya. Walakin syari'atul islamiyah syari'atun 'ammatun abadiyah. Kalaupun yang dimaksudkan adalah imannya para sahabat yang betul-betul memang sudah diakui kokoh imannya, kuat tauhidnya, akan tetapi yang nama syariat Islam ini itu adalah syariat yang sifatnya 'ammah, syamil, universal, mencakup seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, dan abadiyah, langgeng, terus menerus berlaku sampai kapanpun. Ya. Nah, fala yalzamu min intifa'il illati law thabata binisbati ilaihim ayantafi al-hukmu binisbati liman ba'dahum. Sehingga tidaklah melazimkan ketika ilah tadi karena dianggap iman kaum mukminin, yaitu iman para sahabat itu kuat dan kokoh, ya, maka dianggap berarti larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak demikian. Anggap itu sudah tidak berlaku di zaman para sahabat anggap, maka untuk orang yang datang belakangan, ya kayak kita ini orang ini, generasi belakangan, ya tentunya tidak ada jaminan. Kalau para sahabat wajarlah, mereka berguru belajar Islam, menggali ilmu akidah dan tauhid, belajar iman dan amal langsung dari Nabi, kuat imannya. Anggap larangan itu tidak berlaku bagi mereka. Tapi untuk yang belakangan ini, di zaman ini, apakah ada jaminan? Tidak ada. Li'anna al-'illata la tazalu qa'imatan, karena ternyata sebab itu masih ada di zaman kita. Wal waqi' asdaqu syahidin 'ala dzalik, dan kenyataan, realita menjadi bukti yang paling jujur untuk menguatkan apa yang tadi barusan disebutkan. Ini sisi yang pertama, ya. Paham insyaallah ya? Bahwa intinya klaim bahwa larangan itu sudah tidak berlaku, ya. Larangan untuk bangun masjid di atas kuburan sudah tidak berlaku dengan alasan iman kaum muslimin sudah kokoh dan kuat, ini tidak benar. Tidak benar. Nah, buktinya itu maksudnya ya realitanya, kenyataannya enggak demikian. Iman kaum muslimin masih keropos, masih lemah dan masih banyak belajar. Saya dan antum semuanya, ya, masih butuh belajar. Nah, kita semuanya, ya, karena tidak ada jaminan. Al-wajhus tsani, alimta mimma sabaqa min al-ahadithi anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam hadzara ummatahu min ittikhadhi al-masajidi 'ala al-qubur fi akhir hayatihi bal fi maradi mautihi. Telah disebutkan pada beberapa lembar sebelum ini, ya, hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah mentahzir. Apa makna mentahzir? Memperingatkan umat ini dari tindakan dan perbuatan membangun masjid di atas kuburan. Bahkan Nabi sampaikan itu di akhir hayat Nabi. Bahkan di saat Nabi sakit keras menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Artinya menunjukkan masalah ini genting gitulah. Ya. Sehingga yang Nabi ingat menjelang beliau wafat justru masalah ini gitulah. Dan sangat pas dan relevan karena kaitannya dengan masalah kuburan. Fama tazalatil illatul lati dzakaraha, lalu kapan, ya, dikatakan bahwa illah ini itu sudah hilang, sementara Nabi ucapkan peringatan ini, larangan ini di akhir hayatnya sebelum wafatnya. In qila, kalau dikatakan zalat akibah wafatihi alaihi salatu wassalam, kalau dikatakan ya illah itu hilangnya setelah Nabi wafat, ya, sebelum Nabi wafat masih ada, ya, apa namanya, sebab, ya, kekhawatiran itu. Adapun setelah Nabi wafat sudah tidak ada, ya. Kenapa? Ya, karena tadi ketika Nabi sebelum wafat memperingatkan umat dari bahaya membangun masjid di atas kuburan, menunjukkan illah itu masih ada, sebab itu masih ada, sehingga dilarang oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi. Ya, namun setelah Nabi wafat sudah enggak ada. Kalau ini yang dimaksudkan, kata beliau, fahadan naqdun lima alaihi jami'ul muslimin. Maka ini berarti membatalkan apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, anna khairan nasi qarnuhu alaihi salatu wassalam. Bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Karena apabila dikatakan bahwa kenapa Nabi melarang, ya karena itu di zaman Nabi, adapun setelah Nabi wafat sudah enggak dilarang lagi, sebabnya itu sudah enggak ada. Maka jawabannya yang pertama tadi apa? Ini berarti membatalkan bahwa generasi yang terbaik adalah para sahabat. Apa maksudnya? Iya, karena kelaziman dari pendapat tadi yang menyatakan bahwa illah itu hilang setelah wafatnya Nabi, berarti sebelum Nabi wafat iman para sahabat belum kuat. Sebelum Nabi wafat iman para sahabat, tauhid para sahabat belum kokoh. Sehingga sampai-sampai Nabi ingatkan, namun setelah Nabi wafat baru kuat. Apa ini? Ya, kan aneh. Wa inna marasakha ba'da wafatihi. Ya, hanya saja berarti konsekuensinya ya dianggap bahwa iman para sahabat kuat setelah Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat masih lemah. Apakah begitu? Ya. Sementara Nabi mengatakan apa? Akhirun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabatku. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Maksudnya sebaik-baik generasi itu apa? Ya. Ya sebaik generasi dari sisi akidahnya, dari sisi Islamnya, imannya, tauhidnya, kan gitu. Ya. Kok dikatakan iman para sahabat sebelum Nabi wafat itu lemah, sehingga Nabi ingatkan tentang bahaya kuburan, tentang bahaya membangun masjid di atas kuburan. Oleh dzalika lam tazalil illatu wa baqiyal hukmu. Oleh karena itu illah ini sebenarnya masih ada dan hukumnya itu tetap berlaku. Wa hadza mimma la tasawwaru ahadan yaqulu bihi liwuduhi butlanihi. Dan ini pendapat yang aneh kalau seperti itu. Kalau dikatakan bahwa para sahabat itu iman mereka kuat setelah Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat masih lemah. Aneh pendapat ini. Ya, jelas-jelas batilnya itulah. Kalau dikatakan bahwa illah itu hilang sebelum Nabi wafat. Ya, sebelum Nabi wafat. Maka ini lebih aneh lagi. Kenapa? Ya, kalau dikatakan iman ya kaum muslimin itu sudah kuat ya sebelum Nabi wafat, terus apa manfaatnya ya Nabi melarang di akhir hayatnya untuk membangun masjid di atas kuburan? Kalau sudah kuat ya sudah kuat terus, kan gitu. Nah, dan yang menguatkan hal ini kata beliau bantahan dan jawaban yang ketiga. Ya, kenapa larangan ini ya itu berlaku terus sampai hari ini dan sampai kapanpun sampai mendekati hari kiamat? Kenapa? Ya, karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah berlalu pembahasannya, oh, larangan ini terus berlaku sampai mendekati ya terjadinya hari kiamat. Contoh disebutkan dalam hadis yang ke-12. Ya, mundur ke belakang. Mundur atau maju ya? Maju ke depan ya. Nah. Hadis yang ke-12. Ini agar kita paham bahwa larangan ini, ya, larangan membangun masjid di atas kuburan itu berlaku sampai hari kiamat. Karena tadi kan diklaim sudah tidak berlaku sekarang ini. Tidak disebutkan halamannya ya. Mana? Ada yang dapat? Ya, ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau mendengar bahwa Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya. Wa man yattakhidul qubur masajid." Tegas di sini. Kata Nabi dalam riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya Ibnu Hibban, demikian pula Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, Ahmad dalam Musnad, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Abu Ya'la dalam Al-Bazzar Musnadnya, dan yang lainnya juga meriwayatkan riwayat ini. Kata Nabi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Inna min syirarin nasi man tudriku sa'ah wa hum ahya." Sesungguhnya manusia yang paling jelek, auzubillah, yang paling buruk kata Nabi adalah orang yang mendapati hari kiamat terjadi dalam keadaan ia masih hidup. Na'udzubillah. Ya. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mendapati hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang sahih, orang yang beriman meskipun sedikit imannya, ya, yang penting punya iman, itu sudah wafat dan meninggal sebelum terjadinya hari kiamat. Di mana Allah perintahkan ya, ada angin yang bertiup kemudian mencari ya di seluruh penjuru dunia ini yang masih punya iman. Ya, masih dia sembunyi di bawah bumi sekalipun, kalau dia punya iman akan menghirup angin tadi dan akan meninggal dengan izin Allah sebelum terjadinya hari kiamat. Lah, yang sisa dan tinggal di dunia ini ketika terjadinya hari kiamat adalah syirrorin nas, orang-orang kafir dan orang paling jelek. Sehingga harapan dan impian, duhai kiranya saya hidup 100 atau 1000 tahun lagi. Hati-hati, nanti pas 1000 tahun Anda masih hidup, ternyata hari kiamat terjadi, wa na'udzubillah. Ya, karena ternyata seperti yang Nabi gambarkan, ini adalah orang yang paling jelek. Kemudian wa man yattakhidul qubur masajid, dan orang yang paling jelek adalah kata Nabi orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Kata Nabi syirrorun nas. Dan ini digandengkan dengan konteks tadi. Ini kata para ulama mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa larangan ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, sebelum terjadinya kiamatul kubro, maksudnya hancurnya alam semesta ini. Nah, baik, sudah masuk isya ya. Masih ada beberapa jawaban terkait dengan syubhat ini dan beberapa praktek ya, amaliyah dari para sahabat, penerapan dari wasiat Rasulullah ini. Gimana ketika Rasulullah memperingatkan kepada umat tentang bahaya mengeramatkan kuburan, itu betul-betul diyakini oleh para sahabat, terpati dan betul-betul diterapkan gitu loh. Diterapkan oleh mereka. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa larangan ini tidak berhenti hanya di zaman Nabi saja, tapi terus berlaku sampai hari ini. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi sampai di sini insyaallah dilanjutkan pada pertemuan akan datang bidillahi taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.